dan curahkanlah kau saut puasa Ramadan, ibadah untuk kesehatan. Ayo semua teriakkan, orang-orang dibangunkan, jangan sampai ketinggalan. Mari santap sahur bareng, sahur sahur sahur. Sahur puasa Ramadan, ibadah